Nah, kalau gitu buat anak-anak ini harus apa aja sih yang kita pelajari, Bu Aisyah? Satu, senantiasalah ikhtiar untuk kita belajar bersikap lembut pada mereka. Dua, belajar juga tentang bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu beda. Kemudian belajar juga watak anak-anak ini beda. Anak pertama beda dengan kedua, bahkan kembar sekalipun, ya, seandainya kembarnya juga ini identik, yang sama mukanya, sama jenis kelaminnya, tapi wataknya beda. Itu perlu belajar juga, ya. Kemudian fahami tadi bakat anak-anak. Tadi saya sudah sampaikan sedikit tentang bakat anak-anak. Kalau Bunda sudah bisa nih berikhtiar tahu ya bagaimana berusaha terus, belajar dimanapun oleh siapapun untuk senantiasa ingat untuk bersikap lembut pada anak-anak, alhamdulillah berarti Bunda sudah belajar untuk terus berikhtiar, ya. Kadang hari ini berhasil, kadang besok nggak berhasil loh Bunda. Itu juga wajar, ya. Hanya ikhtiarlah terus untuk lembut, ya. Kemudian belajar juga tentang, oh anak saya laki-laki, pantas cara berpikirnya kayak gini. Oh anak saya perempuan, pantas sikapnya kayak gini. Watak juga perlu belajar. Mungkin hari ini kita, kalau nggak sempat ya, teman-teman, ayah bunda bisa juga searching di seminar-seminar umum. Banyak yang menceritakan tentang watak, termasuk kami juga ya. Dan bakat ya. Tadi bakat kita sudah tahu ada 8 jenis. Bahkan sekarang ditemukan lagi 9 jenis. Yaitu ya bakat kecerdasan spiritual. Biasanya anak-anak indigo itu yang punya kecerdasan spiritual tinggi. Tapi rata-rata 8. Cuman 8 itu urutannya gak sama. Anak pertama sama anak kedua, anak ketiga gak sama urutan. Murid 1, murid 2, murid 3 gak sama urutan 8 tadi. Makanya perlu tahu kira-kira urutannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kayak apa. Nah ini dibutuhkan teknik-teknik yang bisa dicari mungkin dengan teman-teman psikolog barangkali, ya. Atau dengan cara-cara sekarang banyak banget ya di Google itu cara-cara mengetahui bakat, urutan bakat. Atau pakai fingerprint itu juga bisa, ya. Baik, nah bersikap lembut. Ya. Ini jelas surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walaupun tafazan galizal qab lanfaddu min haulika. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Saya sejak tahun 98 urus anak narkoba, dan tahun-tahun terakhir ini urus anak-anak penyimpangan seksual dan juga anak-anak yang berubah orientasi seksualnya atau LGBT. Itu karena orang tuanya keras dan berhati kasar. Mereka menjauh dari orang tua, di luar rumah yang tercetus oleh bandar narkoba, mafia, komunitas yang keliru. Kan sekarang pandemi Bu Aisyah, dia gak bakal keluar-keluar, siapa bilang? Ya. Walaupun kita, anak kita di rumah, dia bisa ya menjauh dari kita. Kunci kamar, ya, dia searching, ya, semua akses-aksesnya gampang sekarang ya. Kita tahu memang teknologi banyak sekali manfaatnya, tapi salah satunya pada saat anak dikerasin dan dikasarin, maka dia akan mengakses yang negatif-negatif. Itu inti sebetulnya. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi anak itu masih ngeselin. Allah ajarkan kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut siapa anaknya yang Anda rasa tadi sudah lembut tapi ini anak masih ngeselin. Ampuni dia ya Allah. Ini yang kadang-kadang orang tua belum lagi auto atau belum lagi melakukan ya sikap-sikap seperti ini. Ya. Baru nanti wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu atau dalam suatu urusan. Jadi kalau Bunda misalnya mau musyawarah tentang ya berapa lama main gamenya di gadget itu, berapa lama kamu boleh ya chatting di game itu dan sebagainya, harusnya kan musyawarah. Nah, tapi sebelum musyawarah harus ada langkah-langkah. Satu, minta lemah lembut. Orang tua sama anak itu susah banget lemah lembut. Orang tua sama anak itu otak emosinya selalu mau cepetan gitu. Tapi kalau sama anak orang lain, ya, kita bisa lebih cepat lembutnya loh. Coba ingat-ingat, ya. Ayah bunda pada saat sama ya ponakan atau anaknya sepupu atau anak tetangga, itu masih bisa langsung lembut. Kamu apa kabar? Gitu. Pas datang anak kita, ya, itu kita langsung cemberut bisa loh. Makanya kalau ada orang tua yang bisa lembut sama anaknya, itu rahmat Allah turun. Makanya minta, ya Allah, mohon lemah lembut, ya Allah, mohon lemah lembut, ya Allah. Ya. Jadi lemah lembut itu rahmat dari Allah. Ya. Susah banget sih Bu Aisyah minta lembut terus. Ini loh udah diingetin sama Allah, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, mereka menjauh dari sekelilingmu. Ya. Saya 22 tahun ngurus anak-anak yang terkena dampak mafia narkoba. Itu karena keras dan kasar orang tua. Ya. Tegas gimana Bu Aisyah? Tegas lain. Tegas itu kan bisa lembut kan? Bunda, aku malam minggu pergi ya, nonton jam 12 malam. Tidak nak, itu tegas tapi mukanya lembut. Bahaya nak, itu tegas tapi lembut disampaikan. Ya. Dan tentu maafkan dulu anak-anak, ya Allah saya maafkan anakku, ya Allah. Kemarin udah janji main cuma setengah jam, ini udah 3 jam main. Ampuni dia ya Allah. Itu yang harus kita lakukan, baru ajak musyawarah lagi. Ya, baru ajak musyawarah lagi. Kemudian ini ditekankan oleh Allah, fa'idha azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad pada saat musyawarah ini, sudah dapat hasilnya, dan membulatkan tekad dari hasilnya, kita disuruh tawakal. Karena banyak ayah bunda setelah musyawarah, sudah negosiasi sama anak, ragu, aduh tadi kok saya bilang dia boleh main 2 jam ya, aduh nanti gimana ya, aduh nanti bahaya gak ya, aduh, nah itu yang Allah gak suka. Kalau sudah bulatkan tekad karena hasil negosiasi, hasil apa boleh main anak 2 jam, karena tadinya orang tua minta setengah jam, anak mintanya 4 jam, akhirnya negosiasi, kasih alasan-alasan, akhirnya dapat 2 jam, sudah tawakal pada Allah bunda, gak usah ragu. Karena kalau ragu apa yang terjadi, hari ini boleh 2 jam, besok bunda marah-marah, kenapa sih mam? Padahal kemarin hasil musyawarahnya seperti itu. Ya. Ini luar biasa, ini Al-Imran 159. Bahkan saya gunakan Al-Imran 159 ini untuk anak-anak yang terlanjur pakai narkoba atau yang jadi gay. Orang tuanya saya suruh pakai lagi Al-Imran 159. Karena setelah tahu anaknya narkoba atau gay kan marah besar, jadi kasar. Saya bilang, ntar dulu nih. Itu hasil dari pola asuh kita juga itu. Maka kalau mau anak ini diajak kembali ke jalan yang benar, pakai Al-Imran 159 lagi. Minta rahmat Allah untuk bisa lembut pada anak yang sudah terlanjur kena narkoba atau kena LGBT. Ya. Dan maafkan mereka, ya Allah, saya maafkan fulan bin fulan, ya Allah, saya baru tahu dia pakai cimeng, ya Rob, sebut nama anaknya ya. Ampuni dia, ya Allah. Karena orang tua ini perantara antara Allah dengan anak, terutama untuk memohonkan ampun. Ya, setelah kita mohonkan ampun ya bagi anak ya kepada Allah, barulah kita ajak musyawarah itu anak. Ya, nah ibu minta maaf kemarin ibu kasar misalnya gitu. Itu begitu ya, atau anak dibujuk untuk masuk rehabilitasi pakai teknik ini ya, pakai teknik ini. Dan ibu kalau sudah tahu bahwa narkoba ini harus masuk rehabilitasi ya, ibu harus tawakal pada Allah, karena rehabilitasi ini nggak sebentar ya, lama kalau perlu ya, dia seperti kayak sekolah boarding, memang butuh dana juga. Mungkin tawakal pada Allah, minta rezeki sama Allah. Ini yang sudah terlanjur ya. Buat ayah bunda yang anak-anaknya masih di rumah, masih masya Allah, masih baik-baik banget, ini Ali Imran 159 harus dicamkan baik-baik ya. Ya baik, sedikit lagi ya. Walaisa zakarukal untha, laki-laki gak sama dengan perempuan. Itu Ali Imran ayat 36. Sudah banyak penelitiannya ya. Apanya gak sama Bu Aisyah ya. Otak terbagi dua, ada otak kanan, ada otak kiri. Ya, konsep otak kanan otak kiri sudah lama ditemukan juga tahun 70-an. Otak kanan ini otak bermain, otak melihat warna, otak rileks, otak imajinasi, otak intuisi, ya, bahkan disebut juga otak kreativitas. Ya. Kiri otak analisa, otak serius, otak berhitung, matematika, bahasa, teratur, disiplin, itu otak kiri. Dan manusia punya otak kiri dan otak kanan. Artinya apa? Manusia bisa serius, bisa juga rileks. Perpaduan dua ini bisa membuat kreativitas. Ya. Tapi perkembangan waktu masih kecil antara anak laki-laki dan perempuan, sambungan otaknya itu berbeda. Ya. Sambungan apa, boys? Itu tadi yang kita lihat tadi, itu yang kayak kabel-kabel tadi ya, ayah bunda ya, bapak ibu guru ya. Nah, ini sambungan otak pada anak perempuan dan anak laki-laki. Pada otak kiri kanannya itu ada perbedaan. Ya. Bedanya apa, Bu Aisyah? Nah, kita lihat. Anak 0 sampai 6 tahun, tadi kita udah belajar ini otak kanan, otak kiri ya. Anak perempuan, sambungan otaknya kiri dan kanan seimbang, seimbang. Anak laki-laki, kanannya lebih dominan. Masih ingat tadi Bunda, otak kanan apa? Otak bermain. Bermain. Otak kreatif, otak rileks, otak santai, otak gerak. Otak kiri yang ada otak bahasa, otak matematika, hitung-hitungan, otak teratur tuh kiri. Coba lihat perbandingan. Siapa punya anak laki-laki boleh angkat tangan, saya mau lihat. Oh, Masya Allah. Ada yang masih di bawah umur 6 tahun, Bunda? Ya, oke. Siapa juga punya anak perempuan, tapi punya juga anak laki-laki. Lihat perbedaannya. Anak perempuan dari kecil sudah bisa diajak bicara, bukan? Anak perempuan umur 3 tahun, ini kan otak kiri kanannya sudah seimbang. Otak analisa, otak kiri, dan otak kreatifnya sudah seimbang. Ya? Bunda, aku mau pakai baju pink aja. Aku mau pakai baju pink, soalnya bandu aku pink. Itu anak perempuan. Karena dia pandai menganalisa ini. Coba lihat anak laki-laki. Dia masa bodoh dengan warna baju. Yang penting bajunya, di depannya ada gambar motor, mobil, kartun. Karena otak ya kreativitas. Ya, dia senang warna yang merah gitu, yang warna dasar. Warna merah, biru, nah itu anak laki-laki. Tapi antara atas dan bawah itu enggak sama, anak laki-laki enggak masalah karena kirinya dia belum menganalisa. Ya. Anak perempuan diajar membaca itu enak banget, Bunda. Ya, tapi anak laki-laki ya, dia belum bisa baca, tapi lihat deh. Main aja kerjanya. Betul? Main mobil-mobilan, karena apa? Karena otak kanan. Diajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man, karena otak kanan. Anak laki-laki. Belum bisa membaca, sudah bisa main PlayStation. Dia belum bisa baca kok, petunjuk-petunjuk di kotak itu dia belum baca. Tapi kanannya laki-laki, karena otak bermain dan otak teknologi, dia tahu cara mainnya. Tahu bagaimana loncat itu, bagaimana lari itu, ya karakter yang ada di gadgetnya itu. Laki-laki. Makanya kalau mengajarkan baca anak laki-laki, Bunda hanya pakai kertas saja, kemudian Bunda tulis misalnya cuma bobo ala bola, anak perempuan cepat ngerti. Laki-laki kalau cuma itu kasihan, dia tersiksa karena kirinya belum lagi berkembang. Mau tak bahas di sini? Jadi gimana dong Bu Aisyah? Masa anak laki-laki gak bisa kita stimulasi belajar baca? Bisa, tapi pakai otak kanannya. Jadi belikan bolanya, baru tempel tulisan bola di situ. Saya punya anak laki-laki 4, Bunda. Untungnya waktu mereka kecil saya sedikitnya belajar ini, sehingga di rumah dulu ya, semua benda-benda itu, meja, kursi, gelas, cangkir, saya ada tulisannya. Supaya buat anak laki-laki waktu belajar membaca, dia lihat benda yang asli. Kenapa? Otak kanannya membutuhkan itu. Memangnya gak cukup cuman kasih gambar saja? Bisa, tapi lebih bagus lagi yang bendanya 4 dimensi. Kalau perempuan memang otak kanannya juga berkembang ya, tapi kirinya udah ngerti. Dia dikasih tulisan, dikasih gambar, udah ngerti. Ini saya bicara pada umumnya ya, karena nanti ada ya 10% anak perempuan yang agak tomboy, otaknya kayak laki-laki, ah dia kayak gini. Jalan aja terus ya, main aja terus, baca susah. Nah itu karena dia agak tomboy ya. Peta otaknya peta laki-laki. Ya. Nah, oke. Okay? Jadi kalau mau kita ajarkan anak laki-laki membaca, pakai itu benda-benda. Dulu anak saya supaya tahu tulisan ibu IBU, saya tulis di kertas ibu, saya tempel di dada saya itu. Satu hari aja saya pakai, dia ngerti, oh itu tulisan ibu. Dan saya dipanggil anak saya Ibu Isa, jadi tambahin lagi Ibu Isa, oh itu tulisan Ibu Isa, itu ngerti. Dan anak laki-laki senang dengan cara kayak gitu. Menghafal Quran, anak laki-laki lebih senang loncat-loncat. Ya, misalnya ayat itu menceritakan tentang langit atau tentang tumbuhan, dia lebih senang lihat langsung, nyambung itu. Ya. Nah sekarang, 6-12 tahun apa yang terjadi? Perempuan kiri kanan masih seimbang, laki-laki tetap kanan, ya kirinya baru mulai. Makanya dikatakan anak laki-laki baru umur 6 tahun siap belajar membaca dan berhitung. Itu makanya masuk SD dikasih target umur 7 tahun sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki. Dengan kurikulum SD yang kayak sekarang, yang banyak analisanya. Anak perempuan 5 tahun setengah, Bu Aisyah, anak perempuan 5 tahun setengah, anak saya bisa masuk SD. Iya, karena dia udah seimbang kiri kanan. Tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Laki-laki itu jago teknologi. Kan ini otak bermain, iya. Dia otak bermain bersamaan juga dengan otak teknologi. Makanya jarang sekali anak laki-laki SD ranking 1, Bunda. Siapa yang anak laki-lakinya gak pernah ranking 1? Ya, itu jarang, kenapa? Kalau sekolah itu yang dianggap ranking hanya matematika, bahasa, datang dengan tepat waktu, disiplin, itu ranahnya otak perempuan. Ya. Tapi kalau sekolah itu bukan hanya matematika, bahasa teratur yang dinilai, tetapi jago ya basketnya, jago futsalnya, itu laki-laki bisa menang gitu. Jago main game online-nya, oh laki-laki menang, Bunda. Ya, makanya kalau ada sekolah yang bagus, dia mempunyai tidak hanya intrakurikuler, ekstrakurikuler, makanya laki-laki insya Allah dia bisa ranking 1 di situ. Ya. Nah, ini harus paham loh. Karena Bunda, kadang-kadang kita kalau enggak ngerti perkembangan otak, kita suka banding-bandingin sama kakaknya yang perempuan lah. Ya, temannya yang perempuan atau sepupunya yang perempuan. Datang ibu nih sepupuan, ya. Satu anaknya perempuan, satu anaknya laki. Lihat-lihatan angka. Anak laki ya udah di atas KKM 1 aja udah syukur, Bun. Untuk pelajaran matematika, bahasa, keteraturan. Saya bilang begitu sama anak saya. Nak, kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76, itu udah keren banget, Nak. Targetnya cuma gitu. Tapi apa yang terjadi karena dia tidak tertekan, dia malah jadi 80, 80. Tapi saya bikin, tapi Nak, ya, olahraga, futsal, basket harus A. Komputer harus A. Game online harus A. Ya. Semangat anak-anak. Itu anak laki. Alhamdulillah anak saya juga yang pertama sudah dokter, yang kedua mungkin tahun ini dokter, yang ketiga juga mahasiswa dokter. Yang keempat memang kelas 12 dan hari ini sedang ke Bandung karena besok mau UTBK, juga mau ambil kedokteran. Anak laki-laki. Ya. Kemudian 12 sampai 18 perempuan masih kiri kanan, yang laki-laki kirinya sudah ngejar, tapi kanan masih dominan. Maka anak waktu SMP, anak laki-laki sudah mulai bisa menganalisa. SMA juga lebih keren lagi. Kapan anak laki-laki kiri-kanannya nyaris seimbang? Di atas 18 tahun. Laki-laki waktu mahasiswa keren banget. Siapa yang masih punya anak laki-laki masih SD? Sabar sampai dia mahasiswa ya. Temani mereka ya dengan mengetahui tentang otak. Laki-laki keren banget waktu mahasiswa. Keren. Coba cek deh, ketua senat laki apa perempuan? Pasti laki-laki, ketua umum ya. Ketua BEM, pasti laki-laki. Pimpin demo, pasti laki-laki itu. Karena otak kiri dan kanannya sudah seimbang. Ya, sudah seimbang. Perempuan waktu SD, SMP, SMA bisa jadi ketua kelas, bisa jadi ketua OSIS. Tapi nanti mahasiswa perempuan kembali fitrah. Apa? Seksi konsumsi. Bendahara. Ya, kesekretariatan. Kalaupun ketua, paling ketua satu, ketua dua gitu. Pasti laki-laki. Jadi ayah bunda, dari perkembangan otak, fahamilah bahwa memang anak laki-laki, Allah kasih karunia, otak kanannya yang dominan lebih dahulu, maka jangan heran kalau dia bermain, dia tertarik pada teknologi, ya, dia lebih banyak melamun atau merenungnya, karena dia sedang mengakses imajinasi, intuisi, ya. Tapi jangan salah, laki-laki juga menjaga keamanan. Makanya anak laki akan menjaga bundanya walaupun dia masih kecil. Itu otak kanan. Ya. Baik, mungkin ini dulu.